Kamu kemana ya? Sama siapa ya? Semalam aku cari kamu, tapi gak ketemu kamu. Di mana kamu? Yang coba nyari kamu. Ku sudah kelam.